Mitra Bisnis, Kementerian Keuangan belum dapat merespon keinginan sejumlah kalangan di Kementerian BUMN untuk membentuk BUMN Funds termasuk BUMN Equity Fund sebagai alternatif pembiayaan perusahaan pemerintah. Rencananya, BUMN Fund ini merupakan program pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengakomodasi kelebihan dana dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Tapi menurut Menteri Keuangan, masih banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terkait keinginan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Kalau saya sangat pragmatis karena begini, kita ini udah nggak punya waktu lagi untuk terus ribut wacana dan diskusi gitu ya. Yang karena ini udah kita lakukan sejak 10 tahun terakhir. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah, kalau kita nggak suka, kita kritik, kita kasih solusi, kemudian itu dijalankan. Saya kasih contoh dalam soal BUMN. Kalau misalnya isunya adalah financing, pembiayaan, apa yang bisa langkah konkret dilakukan? Itu banyak sekali BUMN yang sebetulnya bisa di-leverage, ya, bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan. Cara yang bisa dilakukan adalah BUMN itu melakukan IPO atau Initial Public Offering atau Go Public dengan kepemilikan pemerintah tetap majority. Jadi dilakukan IPO, dia ke pasar modal, Go Public, tapi pemerintah tetap punya 51% misalnya. Nah, kemudian uangnya dari hasil IPO itu nggak perlu diserahkan kepada APBN. Yang dilakukan adalah kalau mereka right issue, ya, uangnya kemudian digunakan untuk melakukan leverage berapa kali lipat. Dengan begitu, maka kemudian sumber dari financingnya itu bisa dilakukan. Jadi yang saya mau bilang adalah mudahnya tuh gini, BUMN itu go public dengan tetap majority di tangan pemerintah, karena kalau nggak nanti akan rame masalahnya. Nah, uang yang didapat dari IPO itu digunakan untuk leverage. Ya, artinya dengan leverage, dengan uang tertentu, Anda kemudian bisa naikin 3, 4, 5 kali. Nah, kalau itu dilakukan, maka saya kira banyak sekali itu peran dari financing yang bisa terjadi. Masalahnya sekarang itu BUMN yang go public itu terbatas sekali. Ya, baru yang mau muncul saya kira dibicarakan sekarang Garuda atau saya kira Mandiri atau BNI. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Angkasa Pura misalnya itu punya uang banyak sekali. Dia bisa lakukan tuh yang namanya right issue. Pemerintah terdilusi sampai mereka pegang majority, kemudian lakukan leverage. Maka itu akan bisa jadi sumber pembiayaan yang bisa dilakukan. Nah, menurut saya kita lakukan yang konkret-konkret aja lah gitu loh. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.